بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwanul Fidin Azzakumullah, telah diuraikan pada majelis yang pertama tadi sejarah penyimpangan yang terjadi pada umat manusia pada umumnya dan sejarah penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada khususnya. Ikhwan fillah azakumullah, pada hari-hari ini di era kita sekarang ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik di luar kaum muslimin atau yang di tengah-tengah umat Islam semakin nampak melakukan upaya-upaya konsolidasi-konsolidasi. Mulai berkolaborasi. Satu sama lain saling bergandengan tangan. Dengan satu tujuan untuk melenyapkan Islam dari muka bumi ini, untuk melawan bimbingan Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran beliau yang dikenal dengan sunnah Rasulullah SAW. Perlu dipahami wanatina azakumullah, dari hasil penelitian para ulama bahwasanya tidak ada satu sekte pun dari sekte-sekte non-muslim, melainkan di belakang mereka ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang paling banyak berkiprah dari kalangan orang-orang Yahudi. Baik itu sekte Bahaiyah, sekte Qadianiyah, Ahmadiyah, dan beragam sekte-sekte yang lainnya, itu masuk di dalam makar-makar orang-orang Yahudi dengan gerakan-gerakan Freemasonry-nya, dengan gerakan-gerakan Orientalisnya. Bisa jadi mereka yang mencetuskannya, atau mereka lah yang mendukungnya, yang membackupnya, atau mereka pula yang kemudian menumbuh suburkan sekte-sekte tadi. Di antara sekte tersebut barakallahu fikum yang hari-hari ini semakin menampakkan taringnya, semakin menggeliat aktif dengan cara-cara yang terselubung, dengan cara-cara yang halus, ialah sekte komunis, ideologi komunis, ateis, sosialis. Perlu dipahami karena azakumullah, komunisme ini sebuah ideologi kufur yang muncul, yang lahir dari perutnya orang-orang Yahudi, dikarenakan pendirinya, pencetusnya adalah seseorang yang beragama Yahudi, Karl Marx, disupport, didukung oleh sahabat karibnya yang juga Yahudi yang bernama Friedrich Engels. Kalau kurang fasih, labas ya, barakallahu. Ini semua Yahudi, berasal dari keluarga Yahudi. Barakallahu fikum. Sehingga komunisme dengan Yahudi itu ada sinkronisasinya, korelasinya. Walaupun kemudian komunisme ini menguasai banyak negara, Soviet, yang sekarang Rusia, Jerman, Cina, dan semisalnya, tetapi tidak pernah lepas dari yang namanya Zionis Yahudi. Ketika mereka punya prinsip muharabatuddin, anti agama, yang mereka kecualikan agama Yahudi, lebih lunak kepada Yahudi, dikarenakan barakallahu fikum, tokoh pencetus mereka, pendiri mereka adalah Yahudi. Begitu pula barakallahu fikum, sekte-sekte yang muncul di tengah-tengah umat Islam tidak lepas dari campur tangan orang-orang Zionis Salafis. Seperti yang disebutkan tadi, sekte yang tertua Khawarij yang memiliki nama yang begitu banyak, yang sekarang menamakan dirinya sebagai ISIS, Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, itu yang mencetuskannya, yang mendirikannya adalah Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Dia ini yang berhasil memprovokasi massa ketika itu dari Mesir, dari Kufah yang sekarang Irak, untuk kemudian melakukan kudeta militer atau kudeta penggulingan kekuasaan yang ada kala itu yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai pada tingkat membunuh sang khalifah. Mereka ini dibuat oleh Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Ada Yahudi di balik mereka. Begitu pula yang namanya sekte Syiah Rafidhah, yang membuatnya juga Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Bahkan dia langsung yang turun tangan pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia pula yang menghembuskan ideologi yang kufur, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa beliau masih hidup, sehingga dikenal dengan sekte Sabaiyah, menuhankan Ali bin Abi Thalib, sujud langsung kepada sahabat Ali ketika beliau masih hidup dan keluar dari rumahnya. Syiah Rafidhah, seperti yang diutarakan sebelumnya, amaliah-amaliahnya, ritual-ritualnya, akidah-akidahnya, itu semuanya mengadopsi dari orang-orang Yahudi. Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalam Syi'ati wal Qadariyah menyebutkan sekian banyak poin-poin keserupaan Al-Yahud dengan Rafidhah, menukil, mengutip dari pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Amir bin Syurahil Syabi rahimahullah, dan dikuatkan oleh pernyataan Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah yang saya utarakan di awal, bahwasanya Haruriyah, Khawarij, dan Rafidhah ini merupakan sahabatnya Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Yahudi dengan berbagai macam gerakan-gerakannya, komunisme dikarenakan pendirinya orang Yahudi. Dari komunisme mereka mengambil negara-negara besar dunia sekarang ini, Rusia, Jerman, Kuba, Cina, Tiongkok, dan semisalnya. Ini dah kolaborasi Al-Yahud kemudian komunisme. Dari sekte Islam yang mengaku sebagai muslimin, Khawarij, Syiah Rafidhah. Bukti yang paling menonjol ialah yang terjadi sekarang ini, ketika munculnya ISIS dan lagi rame-ramenya isu ISIS yang menamakan diri mereka sebagai negara Islam, Irak Syam, mendeklarasikan negara Islam, Daulah Islamiyah, di dekat mereka itu ada negara Yahudi dengan ibu kotanya Tel Aviv. Saya enggak mengatakan Israel. Israel adalah nama seorang nabi. Negara Yahudi di samping mereka, tidak sedikit pun yang namanya ISIS mengarahkan moncong-moncong senjata mereka untuk perang melawan Yahudi. Tidak pernah ada. Di sebelahnya lagi di Syria dan juga di Irak dan Lebanon, di sana barakallahu fikum pusat dan basisnya orang Syiah Rafidhah masa kini. Di Syria Bashar Assad sebagai tokoh Sekte Nusairiyah Rafidhah yang ekstrim, yang dikafirkan para ulama, membantai kaum muslimin, membantai ahlul sunnah di Syria, lebih dari 500,000 orang mati dengan pembantaian dia. Di sebelahnya ada ISIS. Sedikit pun tidak pernah terjadi yang namanya perang antara Syiah dengan Khawarij. Ada Syria, ada Lebanon, ada Irak, di tengah-tengah mereka juga ada ISIS. Sedikit pun tidak pernah terjadi peperangan di antara mereka. Di dekatnya lagi ada negara Yahudi. Sedikit pun tidak pernah terjadi perang antara ISIS melawan Yahudi Tel Aviv atau Syiah Rafidhah melawan Yahudi Tel Aviv. Jangan dianggap sesuatu yang biasa. Itu perkara yang luar biasa. Memang ada konsolidasi dan konspirasi di antara mereka semua. Para masyaikhna, para ulama'una mengatakan semacam itu. Di balik mereka ada Yahudi, di balik Khawarij ada Yahudi, di balik ISIS ada Yahudi, di balik Rafidhah ada Yahudi. Konspirasi Syiah Rafidhah ISIS Khawarij dengan orang-orang Yahudi. Tadi ketika urusan Palestina disikat habis oleh orang Yahudi. Barakallahu fikum. Tapi orang ISIS-nya, orang-orang Khawarij, Syiah Rafidhahnya, sedikit pun tidak ada di antara mereka yang memerangi orang-orang Yahudi di sebelahnya. Dikatakan memang sak dulur. Memang mereka itu semenjak zaman dahulu kala lahir dari perut dan rahim yang sama. Sehingga jangan heran terjadi koalisi dan konspirasi, konsolidasi di tengah-tengah mereka, dan itu yang dinyatakan oleh para ulama una di zaman sekarang ini. Wallahul musta'an. Hadza wadih. Sehingga Iran yang merupakan negara Syiah Rafidhah di zaman sekarang ini, itu sudah sangat masyhur bagaimana makar mereka dalam perkara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Dikuatkan lagi yang namanya Iran itu merupakan sekutunya Rusia. Iran itu merupakan sekutunya Rusia Soviet. Sehingga semakin kencang, semakin kuat kolaborasi antara Yahudi, kemudian antara komunis dan sekarang Rusia, antara Syiah di Iran, antara Khawarij di Syria. Sama. Untuk di negara kita ini barakallahu fikum, Partai Komunis Indonesia PKI yang sudah lama menjadi organisasi yang terlarang, semenjak itu mereka melebur. Sebagian mereka masih dengan paham komunismenya, dengan ateismenya. Ada pula dan banyak di antara mereka barakallahu fikum yang kemudian melebur. Meleburnya mereka di Indonesia ini barakallahu fikum lebih banyak kepada agama Nasrani. Melebur kepada agama Nasrani. Tambah satu lagi Nasrani. Kolaborasi dari sini ya barakallahu fikum. Ini sesuatu yang jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Layak untuk dicermati, dan di zaman sekarang ini barakallahu fikum betul-betul mereka semakin menampakkan taringnya. Kemudian barakallahu fikum, di zaman sekarang ini yang membuat umat Islam semakin terkaburkan dari fenomena yang nyata semacam ini, dan bahkan banyak di antara mereka yang mendukungnya, ialah dikarenakan di tengah-tengah umat Islam terjangkiti sebuah penyakit kufur yang berbahaya yang namanya liberalisme. Jil jemaat Islam liberalisme atau jemaat Indonesia liberalisme ini sebagai wadah yang betul-betul mengayomi mereka semua. Tidak ada sekte-sekte sesat manapun yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia secara khusus, melainkan yang mengayominya jil. Ketika muncul Syiar Rafidhah menampilkan wajah aslinya di Indonesia ini, terang-terangan menyatakan mereka Rafidhah, Syiar Rafidhah dengan yayasannya dan segala macamnya, yang merangkul mereka adalah jil. Ketika muncul yang namanya komunisme dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, semuanya merangkulnya jil. Jil ya ikhwan. Wallahul musta'an. Sehingga jemaat Indonesia liberal sebagai wadah yang begitu ampuh, yang begitu subur untuk menampung mereka semuanya. Jil. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kolaborasi yang cukup mengerikan sampai zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Santun bayangkan al-Yahud wan Nasara, komunisme, Syiah Rafidhah, Khawarij ISIS. Jil. Kemudian muncul pula yang setelah itu, setelah jil muncul yang namanya jin. Jemaat Islam Nusantara Berkemajuan, ini juga sama, yang betul-betul memupuk dan menumbuh suburkan pemahaman-pemahaman yang ada, yang terang-terangan menyatakan kawan kami adalah Syiar Rafidhah, musuh kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin. Ini kolaborasi yang sangat wabah. Sementara itu ikhwan fillah jazakumullah, di kalangan para pemerhati sunnah, di kalangan para pemerhati sunnah yang mulai mengerti bimbingan sunnah, yang berislam dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, atau yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, juga lambat laun semakin nama semakin jelas mereka mulai condong ke arah kolaborasi di atas. Kata kuncinya pada pergerakan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna, seorang tokoh sufi, hasofi, yang biasa tawaf di kuburan di Mesir sana. Dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini barakallahu fikum juga menjadi wadah yang menyuburkan sekte-sekte tadi dengan prinsip muwazanah mereka, prinsip tamyiznya mereka. Mereka mengumpulkan semua yang ada untuk perjuangan yang ada, semua dimasukkan sama mereka kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumber tamyiz, sumber penggembosan prinsip Islam di zaman sekarang ini Ikhwanul Muslimin. Merekalah yang memiliki statement permusuhan antara muslimin dengan al-Yahud bukan masalah agama tapi masalah tanah. Mereka pula yang menyatakan bahwasanya al-Yahud dan Nasara saudara kita seagama, saudara kita dikatakan sama-sama memiliki kitab suci. Orang ikhwan muslimin. Sehingga mereka yang banyak berkecimpung dalam dunia parlemen ini, mereka biasa merangkul orang-orang Zionis, orang-orang Salibis, kaum Nasara, orang Yahudi, dan merangkul semua sekte-sekte yang ada di dalam satu wadah mereka yang namanya Ikhwanul Muslimin, dalam rangka kata mereka untuk menyatukan umat Islam. Rafidhah masuk. Penggagas ide menyatukan antara Syiah dan Sunnah itu dari kalangan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Takrib baina sunnati wa syiah, upaya menyatukan antara sunnah dengan syiah, penggagasnya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Syiar Rafidhah masuk. Jangan lupa, kata kunci yang berikutnya dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, yang dari situlah diadopsi berbagai macam pemikiran yang mematikan, doktrin-doktrin yang menyesatkan. Di sana ada sosok yang bernama Said Qutb, tokoh sentral Ikhwanul Muslimin, yang mengumpulkan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang membela Fir'aunisme, yang membela Fir'aunisme, yang punya pemahaman wahdatul wujud, manunggaling Gusti kawula, yang menjasadkan Al-Qur'anul Karim, mengkafirkan atau mengkafirkan sebagian sahabat, mencela sebagian sahabat, menolak nama-nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal, dan doktrin yang paling mematikan at-takfir, mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang dia anggap zalim, lalu mengkafirkan masyarakat kaum muslimin yang memiliki statement jahiliyah abad 20 Said Qutb, mengkafirkan semua umat Islam pada masa ini, yang menyatakan masjid-masjid yang ada adalah tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah Said Qutb, yang menyatakan bahwasanya umat Islam umatun ghaibah, umat Islam sekarang ini umat yang raib Said Qutb, yang mengkafirkan semua umat Islam yang ada sekarang ini. Boleh pahami ikhwan fillah azzakumullah, dari pemahaman Said Qutb inilah muncul gerakan ISIS. Tokoh-tokoh ISIS, mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim di seluruh dunia, diyakini kafir, yang muslim hanya mereka, mengkafirkan siapa saja di luar mereka, takfir. Ternyata mereka membaca kitabnya Said Qutb, tafsir fi zilalil Quran, prajurit ISIS di masa senggang sambil bawa senjata, sambil santai, yang dibuka itu tafsirnya Said Qutb fi zilalil Quran. Jangan-jangan heran barakallahu fikum, orang-orang yang ada di zaman sekarang ini yang masuk dalam kerangka jamaatul takfir, jamaatul jihad, atau mujahidin, atau semisalnya, itu semuanya larinya kepada Said Qutb. Maka sangat jelas benang merahnya barakallahu fikum, Ikhwanul Muslimin sebagai wadah yang begitu menyenangkan bagi sekte-sekte tadi. Mereka menampung yang namanya Khawarij, ISIS dan berbagai macamnya itu dengan doktrin ideologi mereka, terutama dari Said Qutb. Menampung yang namanya Syiah Rafidhah dengan prinsip takrib baina sunnati wa syiah, mendekatkan sunnah dengan syiah. Menampung yang namanya Al-Yahud wa Nasara dengan menyatakan mereka saudara kita, sama-sama punya kitab suci, agama Samawi. Ditampung semuanya oleh orang Ikhwanul Muslimin. Ini mereka Ikhwanul Muslimin barakallahu fikum, memiliki pecahan-pecahan yang cukup banyak. Mohon maaf kalau saya akan sebutkan belak-belakan, tujuannya supaya kalian wahai kaum muslimin menyadari bahaya laten kolaborasi sekte-sekte yang menyimpang di zaman sekarang ini. Ya enggak semuanya, dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, semuanya mengkerucut, semuanya menyatu. Dari Ikhwanul Muslimin pecah, ada pecahan yang namanya Hizbut Tahrir, HT, Hizbut Tahrir, entah yang di Indonesia atau teman-teman yang lainnya. HT mencomot pemahaman ideologi Ikhwanul Muslimin dari sisi Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Jangan heran kalau HTI sedikit pun tidak pernah menyentuh ISIS. Tidak pernah menyentuh ISIS. Dikarenakan satu perjuangan. Tapi kalau terang-terangan membela ISIS, kena merekanya nanti. Sehingga mereka hanya mengalihkan isu. Daulah Islamiyah, Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. sudah saatnya khilafah Islamiyah memimpin dunia. Selalu begitu bahasanya HTI. Pecahan Ikhwanul Muslimin. Di antara pecahan Ikhwanul Muslimin adalah Sururiyah yang dipimpin oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Sururiyah terkait dengan paham takfirnya ada. Sururiyah ada yang mengkafirkan penguasa-penguasa Muslim. Dari tokoh-tokoh Sururiyah semacam Muhammad Surur mengkafirkan penguasa Muslim, terutama Saudi Arabia. Semacam Safar al-Hawali dan yang lain-lainnya. Dari kalangan Sururiyah juga ada yang masuk dalam dunia parlemen. Semacam Ayat al-Qarni dan yang semisal mereka. Yang masuk dan yang sampai sekarang ini menjadi ciri khasnya kaum Sururiyah ialah manhaj al-muwazanah dalam perkara prinsip al-wala' wal-bara'. Dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal-bid'ah, mereka punya prinsip yang namanya muwazanah. Harus seimbang dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah. Kamu harus tahu, yang pertama kali di ayomi, dibela oleh mereka dengan prinsip muwazanah ini adalah Sayyid Qutb. Mereka ingin membela Sayyid Qutb dengan prinsip ini, muwazanah. Ya memang Sayyid Qutb itu punya pemahaman demikian, demikian, demikian, demikian. Tetapi kan dia seorang pejuang, seorang yang sastrawan, yang demikian, yang demikian, yang demikian. Sepakat kebaikannya, akhi. Insaf ya, akhi. Kalau enggak, kamu itu pengkhianat. Tapi kemudian dilakukan untuk membela semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Muwazanah. Yang itu dikatakan oleh para ulama sebagai sebuah metodologi, ideologi yang baru muncul era sekarang ini. Tidak pernah ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam keterangan para ulama-ulama terkemuka terdahulu. Tidak ada itu. Dalam sikapi orang-orang yang menyimpang, baik orang kafir, kaum munafikin, ahlul bid'ah, yang disebutkan hanya kejelekan-kejelekan saja. Karena makamnya makam tahdzir, memperingatkan mereka semua barakallahu. Dari sini As-Sururiyah memiliki prinsip yang betul-betul lembek, namanya mumayyi' tamyi' takhzil, begitu lembek dalam sikapi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Ini ikhwan melemahkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Melemahkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan membuat mereka bermudah-mudah dalam melaksanakan segala sesuatu yang menyimpang atau yang melanggar syariat atau yang melanggar agama. Tidak memiliki ghirah, kecemburuan Islam untuk ingkarul mungkar. Tidak ada. Jarang antum dapati barakallahu fikum orang-orang yang dahulunya masuk dalam kerangka Sururiyah. Mereka berbicara tegas tentang orang-orang Khawarij. Berbicara tegas tentang orang-orang Syiah. Tidak ada. Ada paling sekali sudah. Tidak punya gaung yang begitu semangat untuk meng-counter pemahaman-pemahaman tadi. Kenapa? Semangat ingkarul mungkarnya digerogoti oleh prinsip muwazanah mereka. Hah? Dari kalangan Sururiyah, tokoh-tokoh mereka ketika itu semacam Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Ait al-Qarni, kemudian Dr. Nasir al-Umar yang ada di Syam, Abdurrahman Abdul Khalik dan yang lain-lainnya. Dan yang masuk ke Indonesia ini pun juga beragam, tapi yang paling masyhur dalam pemerhati dakwah sunnah adalah prinsip muwazanahnya. Sempat santer yang namanya fitnah Sururiyah barakallahu fikum. Nah, dari Sururiyah ini khonatina azzaakumullah muncul lagi pecahan yang lain yang betul-betul menggembosi prinsip ingkarul munkar, menggembosi prinsip al-bara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang, menggembosi prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, menggembosi prinsip tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini mereka mengatakan sudah bukan zamannya tahdir-tahdiran, sudah bukan masanya hajar pemboikotan, sekarang masanya taklif. Mereka itu yang dipimpin, diketuai oleh tokoh-tokoh mumayyi'in yang secara dakwahnya semulai condong kepada ikhwanul muslimin, semacam Ali Al-Halabi, Ibrahim Al-Ruhaili, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf kalau saya sebutkan, di Indonesia ini diwakili oleh orang-orang roja'iyin, halabiyin, penggembos prinsip tahdir, penggembos prinsip rudud ilmiah, penggembos prinsip ingkarul mungkar, penggembos prinsip al-baro'ah. Barakallahu fikum. Ini berefek. Dari mereka inilah, barakallahu fikum, kaum muslimin semakin lemah semangatnya untuk mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Lemah. Karena mereka pula inilah kaum muslimin semakin bermudah-mudah masuk dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jarang terdengar dari mereka, barakallahu fikum, jarang terdengar dari mereka, barakallahu fikum, yang menyuarakan al-haq, menyuarakan al-haq, yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan Syiah Rafidhah dengan rinci, dengan detail, penyimpangan-penyimpangan Khawarij, ISIS dengan detail, bahkan penyimpangan-penyimpangan komunis. Jarang. Kenapa? Sudah digerogoti oleh prinsip tamyiznya mereka. Secara dakwahnya pula mereka larinya kepada dakwah, cara-cara dakwah ikhwanul muslimin. Dakwah kalau muslimin, ikhwan muslimin dulu menggunakan sinema Islam, nada dan dakwah, opera-opera Islami dan segala macamnya. Sekarang lebih canggih menggunakan TV-TV Islami dan segala macam, dengan cara-cara yang persis sama dengan mereka, mengadakan acara liburan keluarga, liburan plus taklim, acara berbekui, taklim, taklimnya laki perempuan dikasih batas yang kalau nengok sedikit kelihatan. Allah musta'an. Wahai, lebih diperparah lagi, barakallahu fikum, prinsip tamyi ini dengan munculnya para pembela-pembela halabiyin, para pembela-pembela ruhailiyin, para pembela-pembela roja'iyin dari kalangan para mutalawinin, para makinin, semakin parah lagi. Saya enggak mengatakan mereka komunis, saya enggak mengatakan mereka khawarij, saya enggak mengatakan mereka Syiah Rafidhah, saya enggak mengatakan mereka jil, saya enggak mengatakan mereka jin yang berkemajuan, saya enggak mengatakan mereka itu adalah ikhwanul muslimin. Tetapi kita mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang menggembosi prinsip untuk menyuarakan kebenaran, menggembosi semangat ingkarul mungkar, yang seharusnya umat Islam dijelaskan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan yang ada. Awas bahaya komunis, awas bahaya jil, awas bahaya ini yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Turun semangatnya, turun semangatnya, dikarenakan terkena prinsip tadi itu, tamyiz, mengingkari prinsip tahdir, bukan lagi masanya memberikan warning kepada kaum muslimin, bahasa Arabnya tahdir. Jangan sibukkan dengan bantah-membantah dan segala macam. Intinya merobohkan prinsip nahi mungkar. Akhirnya apa? Efeknya melemahkan semangat umat Islam untuk mengetahui hakikat penyimpangan-penyimpangan yang muncul di masa mereka sekarang ini. Melemahkan semangat mereka untuk mengetahui adanya konspirasi terselubung antara non-muslim dengan sekte-sekte yang berbaju Islam. Kurang jeli akhirnya dengan mara bahaya yang mengintai mereka. Jadi ada pemain intinya, ada wadah-wadah yang nampung-nampung, ada pihak-pihak yang menggembosi kaum muslimin untuk kemudian semangat membongkar penyimpangan-penyimpangan tadi. Wis, jangan sibuk tahdir, belajar aja yang rajin. Wis, terus begitu. Allahul musta'an. Sehingga kolaborasinya itu ada yang inti, ada yang dari samping-samping. Sadar ataukah tidak, mereka semuanya telah melakukan prinsip ta'awun al-ithmil udwan, bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan, walaupun tidak langsung mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Waspadai karena fitnah azzaikumullah. Ini fenomena yang begitu menggeliat di zaman kita sekarang ini. Wallahul musta'an. Jangan heran kalau kemudian umat Islam, kaum muslimin, tidak bisa lagi membedakan mana yang kufur, mana yang muslim. Tidak bisa membedakan. Ini kafir, ini bukan. Semua langsung, sudah jangan dibahas masalah itu. Jangan dibahas masalah itu. Sudah hilang prinsip lakum dinukum waliyadin. Jangan heran terlalu banyak umat Islam yang masuk ke dalam organisasi yang terlarang tadi, yang kufur-kufur tadi itu. Banyak. Dikarenakan sudah dikikis, pelan-pelan dikikis, habis prinsip-prinsip akidah Islam, digembosi prinsip ingkarul munkar, nahi munkar, yang itu merupakan prinsip yang paling utama untuk membongkar semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahul musta'an. Itu adalah fenomena. Kaum muslimin harus memahami ini semua untuk berhati-hati. Pada kesempatan majlis yang terakhir ini, barakallahu fikum, sangat penting kiranya untuk kita sampaikan bimbingan-bimbingan Islam yang harus diperhatikan oleh umat Islam untuk membentengi diri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan dari non-muslim, penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah umat Islam, penyimpangan-penyimpangan yang menggembosi semangat beragama. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk membentengi diri kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada ialah at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an, berpegang teguh dengan ajaran Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam berakidah, ini prinsip kita. Dalam berdakwah, ini prinsip kita. Dalam beribadah, ini prinsipnya kita. Dalam berideologi, ini prinsipnya kita. Dalam berakhlakul karimah, dalam memiliki adab, bermuamalah, dalam keseharian kita, ini prinsipnya kita. Kembali kepada bimbingan Al-Qur'anul Karim, kembali kepada bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam sunnah-sunnah beliau. Itu yang disebut sama Rasul, fa innahu man ya'is minkum fasayarakhtilafan katsira fa alaikum bisunnati, kata Rasul. Ketika beliau memberitakan akan terjadi fenomena perpecahan yang banyak di tengah-tengah umat Islam, Rasul memberikan solusi, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin min ba'di. Diminta umat Islam berpegang teguh yang kuat, sekuat-kuatnya memegangi sunnah Rasul, ajaran bimbingan Rasulullah SAW dan para sahabatul kiram khulafaur rasyidin dalam semua aspek kehidupan mereka. Kembalikan semua kepada Al-Quranul Karim, kembalikan semua kepada hadisnya Rasul yang sahih, kembalikan semua kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi yang terbaik umat ini dalam semua aspek kehidupan. Pegangi prinsip ini, selamat insyaallah ta'ala. Dikatakan itu merupakan solusi Nabi. Juga ketika Nabi kita Muhammad membicarakan tentang munculnya kelompok sesat pada umat ini, 73, satu yang selamat. Yang satu itu beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang selamat, yang selalu berada di atas bimbinganku pada hari ini dan para sahabatku. Yang berislam dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Itu kunci keselamatan. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dia melukiamah nanti selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan mengklaim, tapi mengajak. Bukan mengaku kita sebagai orang yang paling benar, tapi mengajak. Mari kita bersama-sama menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Membentengi diri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dengan kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari ini. kembali kepada Al-Quran, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Mari kita kaji, mari kita pelajari, mari kita amalkan, mari kita dakwahkan, mari dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan semua perkara-perkara kita. Jangan mau ideologi yang lain, la komunis, wala liberalis, wala jin, wala jil, wala syiah, wala khawarij, ataupun yang lain-lainnya. Kembali pada Islam yang benar, Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf, ajakan, bukan pengakuan. Mari bersama-sama menyelamatkan diri dengan prinsip yang satu ini, karena Rasul yang mengatakan demikian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yang kedua, upaya untuk membentengi diri kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada ialah al-mubadaratu ilal a'mal, bersegera untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi waktu kita, hari-hari kita dengan amal saleh, amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal, amalan saleh yang diniatkan ikhlas lillahi taala, dipersembahkan untuk Allah semata, bukan siapapun dan apapun dari makhluk ini. Amalan soleh yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan tanpa contoh dari kami, maka ditertolak. Ikhlaskan niat anda dalam beramal dan sesuaikan amal anda dengan contoh Rasul. Kerjakan setelah itu. Kalau hari-hari kita, waktu-waktu kita diisi penuh dengan amal soleh, kita akan selamat insyaallah ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan adanya fitnah yang mencekam, yang menimpa umat ini, beliau memberikan solusi kepada umatnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, batiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Rasul mengatakan, batiru bil a'mal, hendaklah kalian wahai umat Islam bersegera beramal saleh, berlomba-lomba beramal saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah yang banyak, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya telah kafir, sorenya mukmin, paginya telah kafir, dikarenakan menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Badiru bil amal. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan pembunuhan dan peperangan, di masa penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, ibadah di masa itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Ini hasungan, anjuran Nabi kita Muhammad kepada umatnya untuk betul-betul fokus mengisi waktunya, menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, dengan amal soleh, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Otomatis membuat kita, mengharuskan kita harus punya ilmunya, harus belajar syar'i, ilmu agama, supaya kita tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, kerjakan. Kita tahu ini larangan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Kita tahu ini ibadah, kerjakan. Harus punya ilmunya. Maka wajib belajar, wajib umat Islam mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah, ilmu syar'i, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ibadah ya, sibukkan waktu antum dengan ibadah. Di antara ibadah adalah ilmu syar'i, talabul ilmi itu ibadah. Di antara ibadah dakwah ilallah itu ibadah. Di antara ibadah adalah nahi mungkar, memperingatkan kaum muslimin dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada, menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada sebagai nahi mungkar, itu ibadah. Di samping amar ma'ruf, mengajarkan yang prinsip kepada kaum muslimin, itu ibadah. Tahdzir itu ibadah, hajur itu ibadah, rudud itu ibadah. Bila dikerjakan dengan benar, sibukkan dengan ibadah. Jangan sibukkan waktu Anda dengan urusan dunia, dikit-dikit dunia, lagi-lagi dunia, semuanya dunia, bangun tidur dunia, merem dunia lagi, semuanya dunia, membahayakan. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, ketika Rasul membicarakan fitnah yang begitu mencekam, beliau menyebutkan satu sebab, satu-satunya sebab yang membuat orang menyimpang. Beliau mengatakan, ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Sibuk dengan dunia lupa ibadah, sibuk dengan dunia lupa akhirat, sibuk dengan dunia lupa amal saleh, menerjang semua keharuman agama gara-gara dunia. Sesat kamu nanti. Dikarenakan dunia itulah yang membinasakan Bani Adam, yang membuat dia terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Rasul mengatakan demikian. Dia terkena fitnah karena menjual agamanya karena urusan dunia. Silakan mencari dunia, tapi jangan lupa ibadah, jangan lupa amal soleh, jangan menerjangnya haram, cari yang halal-halal saja. Gunakan juga untuk perkara-perkara yang halal atau untuk investasi akhirat. Jangan sibukkan waktu Anda dengan kila wakol, dikatakan mengatakan isu sana isu sini, atau dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Apalagi sekarang sudah kena penyakit virus HP, demam HP. Barakallahu'alaikum. Ini mengerikan. Sekarang ini sudah sampai pada tingkat orang tidak bisa hidup tanpa HP. Ya apa ya? Lekat diem. Mengalahkan makan dan minumnya. Mengalahkan makan dan minumnya. Orang bangun tidur tidak ada makanan, labas. Nanti nyarinya. Tidak ada minuman, labas. Nanti. Tidak ada HP, kelapakan dia. Mana HP saya? Mana HP saya? Mana? Mana? Mana? Kok enggak ada? Hei, mana mana mana mana? Dicari enggak karu-karu padahal di bawah bantalnya. Ya apa ya? Bangun langsung HP. Ada apa ini? Padahal enggak ada apa-apa. Sekedar ya cerita dari temennya atau apa gitu. Ini HP-nya orang-orang awam. Nah, hatta yang dari kalangan pemerhati ilmu. Apa ini? Faedahnya banyak lewat tok. Lewat tok gak dibaca, yang dibaca isu-isu. Allahu musta'an. Ya apa ya? Allahu musta'an. Intinya sibukkan waktu Anda, diri Anda dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan amal saleh. Pahalanya sangat besar. Di samping menyelamatkan kita semua dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, mendapatkan pahala yang sangat besar seperti berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan di akhir zaman nanti, pada ayyamus sabr, pada hari-hari kesabaran, orang yang beramal ketika itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Bayangkan. Satu sahabat saja itu tidak bisa menandingi 50 orang sahabat. Engkau berinfak satu gunung Uhud berupa emas. Sahabat berinfak satu mud sepenuh dua telapak tangan. Masih menang sahabat. Kamunya kalah. Nanti di akhir zaman, dikala engkau betul-betul berjuang, berkorban untuk senantiasa di atas sunnah dan mengamalkan bimbingan sunnah, amal saleh, kamu mendapatkan pahala seperti amalan 50 orang sahabat. Luar biasa. Intinya barakallahu fikum, sibukkan diri Anda dengan yang namanya ibadah. Yang ketiga, di antara upaya untuk membentengi diri dari yang namanya fitnah-fitnah ialah ijtinabul fitan, menjauh dari semua fitnah-fitnah yang ada. Kaidahnya para ulama, al-fitanu tujtanab la tujtalab. Yang namanya fitnah dijauhi, jangan diadopsi. Fitnah itu dijauhi, jangan diadopsi. Fitnah itu ditinggalkan, jangan didatangkan. Nama ya. Ini penting. supaya anda selamat, antum harus tinggalkan sejauh-jauhnya semua penyimpangan tadi, semua sekte-sekte tadi, semua ideologi tadi, semua yang menyimpang-menyimpang tadi, apapun namanya, tinggalkan sejauh-jauhnya, sejauh-jauhnya. Rasul memberitakan di akhir zaman nanti ada seorang yang betul-betul mengasingkan dirinya, menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya. Ketika ditanyakan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau ketika itu kondisinya kita tidak memiliki seorang penguasa, tidak memiliki jamaatul muslimin? Maka Rasul mengatakan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta udda ala asri syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik. Dalam kondisi yang semacam itu, tidak mungkin lagi antum berdakwah, tidak mungkin lagi antum bersama dengan penguasa, tidak ada penguasa, tidak ada yang lain-lainnya. Tinggalkan semua sekte-sekte yang sesat tadi, ideologi yang menyimpang tadi, pemahamannya menyimpang tadi, tinggalkan semua itu. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian datang menjemputmu. Tinggalkan, jangan didekati. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala, disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah wa isnaduhu sahih, kata Muhammad bin Sirin, salah seorang tokoh tabi'in pada masanya, menyatakan, hajatil fitnatu wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asharatu alafin fama hadara fiha mi'ah bal lam yablughu thalathin. Berhembus fitnah dalam keadaan para sahabat Rasul, jumlahnya ketika itu 10 ribuan orang. Tidak ada yang terlibat dalam fitnah tadi 100 orang, bahkan enggak mencapai 30 orang. Yang terlibat pun dikarenakan ijtihad beliau, bukan karena hawa nafsu. Mayoritas besar menjauh dan meninggalkan semua fitnah-fitnah tadi. Itu adalah pemahaman kaum salaf. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Sehingga jangan sampai kita terpesona dengan tampilan-tampilan fitnah-fitnah tadi atau perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan tadi. Kita harus memandangnya dengan pandangan ilmu syar'i. Jangan menggunakan pandangan perasaan, jangan menggunakan pandangan kebodohan. Memandangnya dengan pandangan ilmu syar'i. Fitnah itu, ikhwanatina azakumullah, penyimpangan-penyimpangan itu awal mula munculnya itu seperti gadis yang sangat cantik, padahal hakikatnya itu adalah mbah-mbah tua, nenek-nenek tua yang berpoles jadi cantik lagi, yang tidak memahami fitnah tersebut, menduganya sebagai gadis yang sangat cantik, wanita yang sangat cantik yang mempesona, membuat matanya kamu terbelalak, tidak berkedip. Dia tidak mengerti fitnah. Sementara yang tahu fitnah akan mengatakan, awas ini fitnah, jelek. Cantik, jelek. Cantik, jelek. Sebentar lagi akan kelihatan. Ketika dia membasuh make up-nya itu, ketok tua bengkek. Dengan semakin lama fitnah berjalan, betul. Nah, begitu dia basuh muka, maka nampak ternyata dia adalah ajuzun sampak, nenek-nenek tua bangka-bangka yang buruk rupa. Wallahul musta'an. Jauhi fitnah, jangan diadopsi. Tinggalkan fitnah, jangan kamu dekat-dekat dengannya. Jangan coba-coba, saya kepingin tahu kayak apa sih mereka itu. Kalau salah akan saya bantah. Na'udzubillah min dzalik. Para tokoh-tokoh salaf dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, sedikit pun tidak mau-mau mendengarkan ucapannya orang-orang yang menyimpang. Secuil kata tidak mau. Secuil kata tidak mau. Tawus bin Kaisan, salah seorang tabi'in dari Yaman, tokoh tabi'in dari Yaman, Tawus bin Kaisan, pernah didatangi oleh orang yang menyimpang yang sesat, mengatakan, aku ingin membacakan untuk kamu satu ayat. Lah, saya ingin menyampaikan kepada kamu satu kalimat. La wala nisfu kalimat. Tidak, hatta secuil kalimat saya enggak mau. Muhammad ibn Sirin rahimahullah juga demikian. Tokoh tabi'in pada masanya. Datang kepadanya orang-orang yang menyimpang ingin membacakan ayat Al-Quran. La. Ingin membacakan hadis. La. Belum mengatakan kamu yang pergi dari sini atau aku yang pergi dari sini. Itu salah ya. Ditanyakan setelah dia pergi, ditanyakan, wahai Muhammad, kenapa kamu demikian? Saya khawatir dia membacakan ayat Al-Quran atau membacakan sabda Rasul, ternyata dia tahrif, dia rubah-rubah, akhirnya bercokol dalam hatiku, bersarang dalam jiwaku, tidak bisa keluar syubhatnya tadi. Saya khawatir. Tidak, dikarenakan mereka adalah orang-orang menyimpang. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Inilah kenapa para ulama kita barakallahu fikum menerapkan prinsip tahdzir, warning, memberikan warning, peringatan kepada umat Islam, kaum muslimin, hati-hati dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan dengarkan, jangan kamu lihat, jangan dulu bersama dengan mereka, jauh sejauh-jauhnya supaya kamu selamat. Supaya kamu selamat. Keselamatan itu dengan cara meninggalkan penyimpangan, bukan dengan cara mengadopsi penyimpangan para kelompok itu. Yang keempat, di antara upaya untuk barakallahu fikum membentengi diri dari yang namanya fitnah, ialah ma'rifatul fitnah, ma'rifatul syarr litawaqqi minhu wa dzalika birruju' ila kibaril ulama. Ini penting untuk semua kaum muslimin. Dan upaya untuk membentengi diri dari semua penyimpangan ialah kamu harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan tadi, mengetahui seluk-beluk fitnah-fitnah tadi, tujuannya supaya kamu waspada terhadapnya, tujuannya supaya kamu menjaga diri daripadanya, mengingatkan kaum muslimin daripadanya. Bukan diamalkan, bukan dipakai, tapi ditinggalkan. Ketahui, perhatikan, kenali, tinggalkan. Dan caranya dengan cara kembali merujuk kepada para ulama-ulama kibar, kembali kepada ulama-ulama besar kaum muslimin. Mereka lah yang tahu betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita ambil, kita pelajari keterangan-keterangan para ulama tadi, begitu jelas gamblang semua yang ada. Antum pegangi sekuat tenaga, antum tahu ini penyimpangan, ini fitnah, fikih yang sesat, ini radikal dan segala macamnya dari para ulama. Setelah kamu tahu, pegangi baik-baik, tinggalkan itu semuanya. Bukan kamu sendiri yang mengkajinya, bukan kamu sendiri yang mempelajarinya. Saya kepengin tahu apa sih yang namanya ISIS itu, dibaca sendiri ISIS, akhirnya ngeses, akhirnya ngisis, akhirnya masuk dalam kategori basis. Allah, bukan dengan cara begitu, tapi dengan cara pelajari keterangan para ulama. Ini apa ya, kok ada fenomena yang aneh-aneh kayak gini? Tanyakan kepada para ulama, kepada ahlinya, ustaz, ya syekh, ya alim, di tempat saya kok ada begini-begini, apa ini? Ketika mereka menjelaskan, awas, bahaya, itu adalah link-linknya syiar Rafidhah, waspadai. Tinggalkan. Antum sampaikan kepada hati-hati. Itu linknya Rafidhah. Itu pemahaman Syiah Rafidhah. Penyimpangan. Bahaya itu. Mereka ini yang mengkafirkan para sahabat. Hati-hati. mengetahui yang ada di sekitar antum. Jangan semata-mata ngerti al-haq, ngerti prinsip Islam, tapi gak perhatian dengan hal-hal yang bertentangan dengannya. Prinsip mengetahui kebenaran disertai dengan mengerti al-batil untuk diwaspadai, itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa man yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, la ilaha illallah, enggak mungkin terputuskan. Dua, mengkufuri tauhid. Bagaimana mungkin antum mengkufuri tauhid kalau kamu tidak paham apa itu tauhid? Otomatis harus paham penyimpangan-penyimpangan yang ada itu kamu ingkari dan beriman kepada Allah. Sehingga pelajari prinsip-prinsip Islam, pelajari juga hal-hal yang bertentangan dengannya untuk kamu waspadai. Harus aktif, harus jeli dengan apa yang ada di sekitar kita. Dari gejala-gejala penyimpangan langsung antum tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada orang yang mengerti ilmunya, lalu kamu tinggalkan sejauh-jauhnya. Barakallahu. Yang kelima ialah, ini paling penting ikhwan, ialah musahabatul akhyar wa mujanabatul asyrar. Barakallahu fikum. Berteman bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang beriman, yang bertakwa, yang bagus akidah dan ideologinya, akhlak dan adabnya, menjauh dari teman-teman yang jelek. Persahabatan, pertemanan sangat menentukan. Barakallahu fikum. Kita akan terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada insyaallah dengan taufik dari Allah azza wajalla, ketika sahabat kita, teman-teman karib kita adalah orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang betul-betul membela kebenaran, bagus akidah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Kita akan terbimbing dengan mereka semua. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u 'ala dini khadirihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat, bersahabat karib. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, ikhwanati na'azakumullah, ialah al-luju' ilallah. Kembali kepada Allah, bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah azza wajal, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon taufik dan hidayahnya selalu, memohon peneguhan, keteguhan, ketegaran, kekokohan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyimpangkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan rahmat dari Engkau ya Allah, ila akhirnya. Sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkan, tegarkan hati kami di atas agamamu. Dikarenakan ikhwan, hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah azza wajalla. Terlalu banyak orang-orang yang cerdas, terlalu banyak orang-orang yang ilmunya luas, terlalu banyak orang-orang yang dulu kita kenal luar biasa ilmunya, luar biasa pemahamannya, ternyata dia terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka jangan Anda berpegangan kepada ilmu semata, jangan berpegangan dengan daya dan upaya semata, tapi berpegangan kepada Allah azza wajal, bersandar kepada Allah azza wajal, berdoa selalu kepada Allah azza wajal, mohon taufik, hidayah dan keteguhan selalu kepada Allah azza wajal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan pada akidah kita, agama kita, akhlak dan segala yang terkait dengan dunia dan agama kita, sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.